Berarti kalau begitu apa? Abdullah bin Umar mengatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang menghindar dari dosa. Itu takwa. Ya, saya ulangi. Kata beliau, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Tidak sampai seseorang kepada derajat takwa kecuali jika dia meninggalkan sesuatu yang mengganjal dadanya. Yang mengganjal dada itu adalah dosa. Karena kata Rasul, dosa itu sesuatu mengganjal dada, ada sesuatu yang tidak enak di dadanya, dan tidak suka orang lain mengetahui perkara itu. Nah, itu dosa namanya. Kecuali kalau orang itu sudah mati, mati rasa. Apa orang mati rasa itu, para jemaah sekalian? Sudah jelas harta itu harta orang, dia masukkan ke rekening dia sendiri, tanpa malu dan ragu. Itu namanya orang sudah mati rasanya. Ya kan? Para koruptor itu sudah mati rasa. Karena kalau orang masih sakit, itu masih ada hidup. Orang sakit itu masih hidup. Artinya adalah diberi obat, aduh pahit, gitu kan? Dikasih nasihat, aduh pahit, nggak mau. Dia masih nolak, itu masih ada namanya reaksi. Tapi kalau sudah mati, dia tidak punya perasaan sekali bahwa itu harta orang, mengambil harta orang itu haram. Kriteria ini tidak lagi disadari, sudah blong begitu remnya, itu orang itu mati namanya rasanya. Karena sekalian, berapa banyak orang yang saat ini blong remnya, tetapi dia tidak merasa bahwa dia berdosa. Kalau dia bertakwa pada Allah, mestinya seperti ini kriterianya. Bahwa dia adalah meninggalkan sesuatu yang disebut dengan dosa. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, kata la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadharan mimma bihi ba'sun. Ini definisi kedua. Kata Ibnu Qayyim, kalau kamu ingin disebut dengan takwa, maka kamu harus meninggalkan sesuatu yang ada sesuatunya. Karena kamu takut nanti terjadi sesuatu yang kamu tidak suka. Para sekalian, seluruh dosa pasti mengundang ba'sun. Dan seluruh ketaatan akan mengundang la ba'sun atau la ba'sa. Ya. Ba'as itu sesuatu. Maksud di sini musibah. Maksud di sini adalah petaka. Maksud di sini adalah murka Allah subhanahu wa ta'ala. La ba'as berarti tidak ada murka. Tidak ada musibah dan seterusnya. Nah, kata Ibnu Qayyim, kalau kamu ingin bertakwa, maka kamu harus tinggalkan sesuatu yang menyebabkan kamu mendapatkan petaka. Kemudian kamu khawatir dari sesuatu yang dia adalah membuat orang itu tertimpa murka Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, berikutnya adalah saya sampaikan satu saja, ada banyak definisi. Talq bin Habib. Talq bin Habib, beliau berkata begini, kata beliau, idza waqa'atil fitnah fatfi'uha bittaqwa. Eh manusia, kata beliau, jika fitnah menimpamu, padamkan fitnah itu dengan takwa. Jika fitnah menimpamu, padamkan fitnah itu dengan takwa. Lalu ditanya oleh yang ada di sekelilingnya, wa ma taqwa? Lalu takwa itu apa? Katanya, orang sekalian, kita perhatikan. Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Kata beliau, takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas atau sesuai dengan cahaya dari Allah, karena engkau berharap pahala kebajikan dari Allah. Itu takwa namanya. Berikutnya, antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu, kata beliau yang kedua, adalah engkau tinggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan maksiatnya sesuai dengan cara dan petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena kamu takut murka Allah. Begitu kata beliau. Jadi intinya adalah kita harus mengerjakan ketaatan dan kita harus meninggalkan kemaksiatan. Itu namanya takwa. Nah, para sekalian, kita akan kaitkan Ramadan dengan takwa ini apa kaitannya? Tadi kan sudah saya sampaikan. Nah, kalau seandainya Ramadan itu adalah agar kita bertakwa, berarti Ramadan itu melatih kita agar kita selalu melakukan ketaatan pada Allah dan meninggalkan perkara yang disebut maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, terakhir, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengartikan takwa, para bapak-bapak sekalian. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, kata beliau, takwa itu tiga kata. Satu, an yuta'a fala yu'sa. Hendaknya Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Satu. Dua, kata beliau, wa yuzkara fala yunsa. Takwa itu adalah kamu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Dan ketiga adalah takwa itu, wa an yuskara fala yukfara. Kamu mensyukuri, kamu bersyukur kepada Allah dan kamu tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa sekarang ini namanya takwa. Menurut para sahabat, para ulama. Jadi kalau kita mengatakan takwa, tidak seperti orang mengatakan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak sama, para sekalian. Orang Indonesia ketika mengatakan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, siapa yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa? Tuhan masing-masing, betul tidak? Kata orang Hindu, ya Trimurti. Kata orang Buddha, Siddhartha Buddha Gautama, betul tidak? Kata orang Kristen, Yesus. Kata Muslim, Allah. Oleh karena itu, yang Maha Esa di situ adalah tidak sah, tapi plural. Karena sekalian, kita harus mengatakan begini, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Nah itu betul. Tapi kalau pada Tuhan yang Maha Esa, setiap orang mengatakan Tuhan kecuali komunis. Betul tidak? Yang tidak mengakui adanya Tuhan adalah komunis. Semua yang di luar komunis mengakui adanya Tuhan. Jadi karena sekalian, kita harus katakan bahwa bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, dan itu adalah betul. Nah kalau bertakwa pada Allah yang Maha Esa, maka ini maksudnya, kita harus taat kepada Allah dan tidak boleh bermaksiat pada Allah. Kita harus mengingat Allah dan tidak boleh melupakan Allah. Dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kufur kepadanya. Banyak lagi definisi tentang masalah takwa. Teman sekalian, berikutnya adalah jika kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, apa sih untungnya? Kita susah-susah katanya harus taat terus, tidak boleh maksiat. Harus ingat Allah, tidak boleh lupa, harus bersyukur, tidak boleh kufur. Kalau kita lakukan itu, apa balasannya? Apa yang kita akan raih dari Allah Subhanahu wa taala? Pernah sekalian saya sebutkan antara lain hanya tiga saja. Satu adalah jika kita bertakwa pada Allah, kita pasti selamat. Itu satu. Dijamin, dan jaminannya bukan manusia ini, jaminan Allah Rabbul Alamin. Catat ayatnya, surat An-Naml ayat 53. Surat An-Naml ayat 53. Allah berfirman, wa anjayna alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa anjayna, dan kami selamatkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa dan kanu yattaqun, dan mereka dulu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika hidup di dunia. Jadi iman dan takwa akan menjadi penjamin selamatnya seseorang. Tapi takwanya jangan pada Tuhan yang Maha Esa, pada Allah yang Maha Esa. Orang zaman sekarang mengatakan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, tapi akhirnya pada banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi siapa yang bertakwa pada Allah, jaminannya selamat. Selamat di dunia, selamat di hari akhir. Begitu Allah yang menjaminnya, bukan saya. Kedua adalah, apa solusi? Yang kedua adalah, jika kita bertakwa adalah, kita akan mendapat solusi dan rezeki. Siapa yang mencari solusi? Ada dalam takwa. Kita selalu ada masalah, kita selalu dapat musibah. Apalagi akhir-akhir ini. Apalagi secara individu maupun secara bangsa. Indonesia ini dirindung dengan pengangguran yang bertumpuk, ya tidak, kriminalitas yang menaik, kemudian kemiskinan, wah segala macam deh. Sebenarnya solusinya menurut Allah mudah, takwa. Cuman tadi takwanya pada Tuhan, takwa pada Allah yang Maha Esa. Jaminannya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. At-Talaq ayat 3. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraj. Makhraj itu jalan keluar. Jalan keluar itu kalau bahasa kitanya solusi. Jadi siapa yang ingin dapat solusi? Takwa. Kedua, wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rizki dari jalan yang dia tidak rencanakan sebelumnya. Dia tidak hitung, dia tidak terfikir, tapi Allah berikan rezeki dari jalan itu. Subhanallah, hebat sekali. Ini tidak mudah ini, betul tidak? Berikutnya, yang ketiga. Jika kita bertakwa, maka kita akan aman dan jauh dari sedih. Kita sekarang, para bapak-bapak sekalian, selalu dirundung dua hal ini. Tidak aman dan tidak bahagia. Selalu sedih. Padahal, jaminan Allah, kalau kita bertakwa, maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ayat 35 dan 36. Kita akan bebas dari takut dan dari sedih. Allah berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak Adam, imma ya'tiannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Lalu kata Allah, famanittaqa, maka barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak berhak mendapatkan ketakutan dan tidak berhak mendapatkan kesedihan. Sebaliknya, walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang mendustakan ayat kami dan sombong terhadap ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalam neraka. Para sekalian, jadi ini jaminan, Allah yang menjamin. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kita akan bebas dari rasa takut. Sekarang ini kita punya uang-uang sendiri tapi takut, betul tidak? Nyawa-nyawa sendiri tapi takut. Ya, jalan malam takut. Punya barang takut, betul tidak? Dan seterusnya. Nah, agar takwa kita bisa membimbing kita ke surga, gimana caranya? Tiga hal, ya. Agar takwa kita bisa membawa kita ke surga, lakukan tiga hal. Satu adalah iman. Iman. Kalau tidak beriman, ya percuma. Orang kafir kan jaminannya neraka, ya. Orang kafir itu dijaminnya neraka, bukan jamin surga. Allah berfirman, surat Al-Baqarah, ingat-ingat. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang-orang kafir, kafirnya itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, musyrikin, semua mereka akan di dalam jahannam. Mereka kekal di dalamnya, bahkan kata Allah, cap mereka adalah ulaika hum syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi, teman-teman sekalian, iman akan menghantarkan kita kepada makna takwa. Dan berikutnya, dua, harus berilmu. Gimana mau bertakwa kepada Allah, ilmunya enggak punya, tidak tahu. Tidak cukup dengan niat baik. Tapi kan ini baik. Baik itu kata siapa? Betul tidak? Kita kan punya kriteria, misalnya ini air layak minum. Itu kriteria siapa? Betul tidak? Harus ada kriterianya. Misalnya adalah harus sesuai, sudah diperiksa di laboratorium, sudah ada sertifikatnya, baru disebut layak minum. Kita mengatakan bahwa ini pekerjaan baik. Ya baik kata siapa? Yang mengkriteriakan amal itu baik dan buruk, Allah dan Rasulnya, bukan kita. Kalau itu adalah kita, berarti din ini kita yang buat, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena din itu sesuai dengan kita, bukan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, al-ilmu qablal qawul wal-amal. Ilmu itu sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Kalau kita tidak berilmu, jangan ngomong. Kalau kita tidak berilmu, jangan mengamalkan sesuatu. Sampai dengan kita tahu ilmunya, baru kita lakukan. Karena itu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Tidak mencari ilmu, dosa dia. Tidak ada cukup, habis saya tidak tahu. Ketika dia salah, bisa jadi tidak berdosa. Tapi dia salahnya, dosanya dari kenapa kamu tidak belajar ilmu. Kalau komputer saja dipelajari, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dipelajari. Ilmu yang membuatmu beribadah pada Allah dan selamat dari mulai kuburan sampai neraka, malah tidak dipelajari. Oleh karena itu, ilmu yang kedua. Ketiga adalah mujahadah. Ya, yang ketiga adalah mujahadah. Menyampaikan kita kepada semua yang tadi kita bicarakan adalah mujahadah. Dan bulan Ramadan ini kita dilatih untuk mujahadah. Bayangkan, siangnya saum, lapar, haus, dahaga, kita tahan. Kenapa? Karena ingin imanan wahtisaban. Betul tidak? Malam capek-capek harus taraweh, ngantuk-ngantuk harus qiyamul lail. Kenapa? Mujahadah. Karena apa? Imanan wahtisaban wafirolahu dan seterusnya. Harus mujahadah. Dilatih sebulan penuh kita untuk mujahadah. Dan karena itu, kalau kita langgengkan sifat ini, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa pada Allah SWT. Dalam surat Al-Ankabut, ayat 69, Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang bersungguh-sungguh, jahadu, jahadayu, jahidu, mujahadatan, berjihad, bersungguh-sungguh, بَذْلُ الْوَسَعِي, mengerahkan seluruh kemampuan, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik akan mudah kita raih. Bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa dan mudah diraih kalau kita melakukan mujahadah. Maka kalian sekalian, kalau orang bermalas-malasan, malah hadisnya palsu yang dipakai. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang shaumut ibadah. Akhirnya sih banyak orang tidur, betul tidak? Padahal Ramadan itu bukan untuk tidur. Ramadan untuk beribadah pada Allah, mujahadah. Bukan tidur. Itu hadisnya palsu. Ya. Dosa besar orang yang meriwayatkan hadis itu dengan tanpa menjelaskan status hadisnya. Nah, para sekalian, orang dulu, nenek moyang kita dari kaum muslimin tentunya, bulan Ramadan itu berjihad fisabilillah. Bulan Ramadan itu 3 hari 3 malam para bapak sekalian di Badar berperang sampai dengan 70 orang daripada orang-orang musyrikin adalah terkapar mati, sampai dengan 700 unta musnah, kemudian 100 kuda kalah oleh kaum muslimin itu pada perang Badar, dan itu bulan Ramadan. Kita tidur. Jadi penasaran wajar kalau dulu adalah mujahidun. Kalau sekarang mujahirun, ya. Dulu itu mujahidun, mujahidun itu orang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sekarang mujahirun, bangga dengan maksiat. Kamu berapa botol minumnya? Katanya satu botol. Ah, banci kamu, masa baru satu botol? 5 botol dong, baru jantan. Gitu. Ngerokok dong, baru jantan. Ya tidak. Iklan-iklan rokok itu kalau di luar negeri pak, akibat rokok yang buruk diiklankan di situ. Tuh akibat rokok begitu. Kalau di Indonesia, waduh, iklan rokok itu indah-indah. Padahal di situ tertulis merokok mengakibatkan, tapi dibuat juga, diproduksi juga, diiklankan juga. Apa namanya itu? Ya, jangan ke situ, tapi didakwahkan gitu. Sekarang apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan intinya adalah bahwa kalau tadi kita bahas bahwa Ramadan belenggu dan takwa, maka saya ingin sampaikan bahwa para sekalian, Ramadan itu adalah peluang karena setannya dibelenggu. Untuk apa? Untuk meraih derajat takwa dengan proses yang Rasulullah SAW sudah ajarkan di bulan Ramadan ini sekian banyak. Dan jika kita bertakwa, hasilnya apa? Caranya agar kita bertakwa, bagaimana caranya? Tadi saya sampaikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita beruntung di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.